memandangmu. Engkau manis, kau sayang, engkau geni, memabukkan. Kadang-kadang ku bermimpi aneh kan engkau terlelap di dalam pelukan. Kau dan aku pacaran. Tertuliskan jelas namamu. Kadang-kadang ku bermimpi aneh kan engkau terlelap dalam pelukan. Walau kau minta rembulan, ku kan mencoba asal kau dan aku pacaran.